من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني رحمني ورحمكم الله kita sampai kepada pembahasan yang ke-63, 64, 65, 66 dan juga 67. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, al-mas'alatu al-thalithatu wal-rabi'atu wal-khamisatu wal-sadisatu wal-sabi'atu wal-sittun ramyuhum ahlal haqqi bimahum dara'un minhu. Tuduhan mereka kepada ahlul haq, yaitu tuduhan orang-orang ahlul jahiliyah kepada ahlul haq dengan apa-apa yang mereka berlepas diri dari tuduhan tersebut. Maknanya tidak ada pada diri ahlul haq apa yang mereka tuduhkan. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, ramyuhum ahlul haq bisifati dhamimati. Mereka orang ahlul jahiliyah melemparkan tuduhan kepada ahlul haq, kepada orang yang berpegang dengan kebenaran, dengan sifat-sifat dhamimah, sifat-sifat yang jelek, yang tercela. Ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ard. Mereka orang ahlul jahiliyah ahlul batil melemparkan tuduhan kepada ahlul haq bahwasanya ahlul haq mereka lah orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Tuduhan ahlul batil kepada orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, mereka itu orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan. Sudah tenang-tenang terjadi persatuan yang bagus, kemudian datang ini orang mendakwakan yang katanya ini bid'ah, yang katanya ini syirik, membuat terpecah-pecah aja. Mereka itu membuat kegaduhan, kekacauan, kerusakan di atas muka bumi. Lihat, nah, kama fil ayat, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, maksudnya isyarat kepada surat Al-A'raf ayat 127. Wa bi'tiqati dinil maliki wa alihatihi wa tabdili din. Demikian juga tuduhan mereka kepada ahlul haq bahwasanya ahlul haq itu adalah orang-orang yang berupaya untuk mengganti atau mengurangi agama penguasa mereka dan juga sesembahan-sesembahannya. Demikian juga berupaya untuk mengganti agama yang biasa dianut oleh penguasa dan juga rakyatnya. Berkata Al-Imam Al-Fauzan hafizallahu taala, min manahiji ahli al-jahiliyyati kadzalika annahum la yaktufuna bisyakwa ila ashabil quwwati wal intiqam. Di antara metodologinya orang-orang ahli jahiliyah, demikian juga mereka tidak menyerahkan, ya, maksudnya yaktufun itu maknanya adalah melipat tangan, menyedekatkan kedua tangan. Mereka tidaklah menyerahkan tangan-tangan mereka dalam keadaan terikat dengan cara mengadu kepada pihak penguasa, pihak yang mampu akan memberikan intiqam, akan mampu memberikan hukuman. Tidak semata-mata demikian, bahkan yasifuna ahlal imani bil mufsidina fil ard, mereka mensifati ahlul iman dengan orang-orang yang terbiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ahlul batil, mereka mensifati ahlul iman dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh orang-orang munafikun, orang-orang munafik. Nah, demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini." Qalu innama nahnu muslihun. Seketika mereka menjawab, kamilah orang-orang yang memperbaiki keadaan di bumi ini, di atas muka bumi ini, berbuat kebajikan. Ada innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketahuilah, mereka lah sesungguhnya orang-orang yang berbuat kerusakan, namun mereka tidak menyadarinya. Nah, namun mereka tidak menyadarinya. Kama qalu fir'aun li fir'aun, sebagaimana yang mereka katakan kepada Fir'aun, ahlul jahiliyah, ahlul batil, sebagaimana yang mereka katakan kepada Fir'aun, ahlul batil, memprovokasi Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi. Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di atas muka bumi ini? Lihat ini, ucapan ahlul batil. Nah, apakah engkau akan membiarkan Musa dan juga kaumnya untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi ini? Sammu al-islaha isadan. Mereka itu menamakan al-islah dengan ifsad, menamakan perbaikan dengan kerusakan. Apa yang dibawa Musa alaihissalam? Da'watut tauhid, menyeru umatnya untuk agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, membebaskan dari belenggu kebudakan-perbudakan terhadap penguasanya, terhadap harta, terhadap jabatan, kekuasaan, dan membebaskan itu semua, mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Nah, tidak ada yang lainnya. Menyeru umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dari setiap umat itu kecuali tugas mereka adalah menyeru kepada umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang dibawa Musa. mengajarkan kepada kaumnya untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan waqala Musa, dan Musa mengatakan di kaumnya kepada kaumnya, a'amantum atau in amantum billah, kata Musa kepada kaumnya, kalau kalian itu betul orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, fa'alaihi tawakkalu, maka hanya kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian bertawakal, jangan kepada yang lainnya, jangan bertawakal kepada sebab, jangan bertawakal kepada sebab, tapi bertawakallah hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala li jalbil naf'i wa daf'il dar, dalam rangka mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan manfaat apa yang dia kehendaki, bertawakal bersandar hanya kepada Allah, wa naf'il dar, dan dalam rangka menolak, menghindar apa yang dia khawatirkan, apa yang tidak dia sukai tertimpa pada dirinya. Tidak bertawakal dengan sebab. Nah, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, kata Musa. Maka bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian benar-benar orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang-orang muslim. Lihat di sini ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebuah ibrah yang sangat besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tawakal dengan keislaman seseorang. Semakin sempurna islamnya seseorang, akan semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tawakalnya kepada Allah, akan semakin kuat di dalam memegang as-sunnah, memegang tuntunan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Semakin lemah tawakal seseorang, akan semakin lemah pula di dalam memegang syariat ini. Karenanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, kullana qawiyya imanuhu qawiyya tawakkulu, setiap bertambah kuat keimanan seseorang, akan menjadi kuat tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangan-bayangan, wah nanti akan begini, begitu, wah nanti bagaimana ke depannya, 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, akhirnya tidak berani melangkah, menunjukkan imannya itu lemah, menunjukkan keislamannya itu dhaif, lemah, menunjukkan tauhidnya itu khalal, tauhidnya khalal. Nah, wa kullama da'ufa imanuhu da'ufa tawakkulu, kapan saja seseorang itu lemah keimanannya, maka akan lemah pula tawakalnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menggandengkan dalam ayat ini kesempurnaan Islam dengan tawakal. Di ayat yang lain terkadang Allah Subhanahu wa taala juga, maka kita katakan tadi, Allah mempersyaratkan kesempurnaan keimanan seseorang dengan tawakal. Wa 'alaihi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian bertawakal. In syartiyah, syarat. Kalau anda, kalau kita benar-benar orang-orang yang beriman, maka bertawakalnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lainnya. Nah, tawakal maknanya al-i'timad, bersandar. Al-i'timad shadiqan, ya, bersandar dengan jujur kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kita sebutkan dalam rangka mendapatkan apa yang dia kehendaki dan menolak, menghindar dari apa yang dia khawatirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Qayyim juga mengatakan at-tawakkulu nisfud din, kata beliau. Tawakal itu adalah setengah dari agama ini. Setengah dari agama. Dalam beberapa ayat terkadang Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tawakal dengan Islam. Tawakal dengan iman, tawakal dengan ibadah. Nah, tawakal dengan ibadah. Semakin tinggi tawakalnya kepada Allah, semakin kuat ibadahnya. Semakin lemah tawakalnya kepada Allah, semakin lemah pula ibadahnya kepada Allah. Inilah kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami bersandar, bertawakal dalam rangka memohon pertolongan musti'anah. Dan karenanya tawakal itu kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Tawakal. Namun yang harus kita pahami pula ikhwani ahibba'i fillah rahimani wa rahimakumullah, bertawakal bukan berarti tarku akhdil asbab. Bertawakal bukan berarti meninggalkan untuk mengambil sebab-sebab. Nah, karena di antara rukun tawakal, seseorang dikatakan bertawakal selain dia bersandar dengan jujur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga akhdul asbabi al-ma'duni fi syar'i. Dia akan mengambil sebab-sebab al-ma'dun yang diizinkan, yang diperkenankan oleh syariat. Nah, ini harus kita pahami. Kita harus memahami juga. Jadi tawakal bukan hanya berpangku tangan, tetapi juga berupaya dan berusaha. Nah, sarmul islah ifsadan. Mereka menamakan al-islah dan ifsad, menamakan al-islah ifsad, menamakan perbaikan dengan kerusakan. Wal haqqu huwa al-aksu, dan yang benar itu adalah kebalikannya. Kebalikannya, yakni maknanya yang mereka katakan, nah, kerusakan itu sebenarnya adalah perbaikan. Yang mereka katakan kerusakan itu sebenarnya adalah perbaikan. Karena ahlu sunnah salafiyin, mereka tidak akan pernah tertipu dengan al-musammayat, dengan penamaan-penamaan. Namanya darul bir, subhanallah. Namanya itu bagus itu, darul bir. Nah, namanya al-barakah, namanya ihya at-turab, namanya berbagai macam, nasru sunnah dan lain sebagainya. Ahlu sunnah tidak hanya menghukumi dari nama, mereka tidak akan tertipu dengan nama, tetapi mereka akan melihat bagaimana hakikatnya, bagaimana akidahnya, apa yang dia ajarkan, apa yang dia perbuat. Akidah ahlu sunnah. Nah, ya tertipu, namanya demikian berarti belum tentu. Namanya bunga berarti ya indah. Siapa yang mengatakan bunga itu indah? Ya kan? Mengatakan bunga, padahal bukan bunga. Nah, riba. Jangan tertipu dengan penamaan. Nah, dan dimanapun ya, namanya ahlu sunnah, ya senantiasa mendapatkan hal demikian, ujian, cobaan. Afahasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian merasa akan masuk ke dalam surga sementara kalian belum datang kepada kalian apa-apa yang telah menimpa pendahulu-pendahulu kalian? Nah, belum tertimpa apa-apa yang telah menimpa pendahulu-pendahulu kita dari kalangan salafus saleh, dicambuk, diseret, dipenjara, dipukul, belum menimpa kepada kita. Fahasibtum an tadkhulu jannah walamma ya'tikum ma khalau min qablikum, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga dalam keadaan kalian belum mendapatkan apa-apa yang khalau, yang telah menimpa qablikum, umat-umat sebelum kalian? Ya, ini maksudnya adalah pendahulu kita, para salafus saleh, para sahabat. Nah, orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Lihat kisah di mana sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dari hadis Suhaib bin Sinan, seingat saya, radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan, kana min qablikum, dahulu sebelum kalian ada sebuah umat, ya, ada sebuah raja yang dia memiliki sihir, memiliki tukang sihir. Nah, kemudian karena tukang sihir ini sudah berusia lanjut, dia meminta kepada raja untuk dicarikan ulam, seorang pemuda yang dia akan menurunkan ilmu sihirnya. Didatangkanlah pemuda. Kemudian tatkala dia hendak belajar sihir kepada tukang sihir tadi, dia bertemu dengan seorang rahib. Kemudian dia duduk, dia mendengarkan ucapan rahib. Nah, ya ta'ajjab, terkesan dengan ucapan rahib. Kemudian dia akhirnya terlambat mendatangi tukang sihir tadi, dipukul, balik lagi. Demikian, waktu pulang pun dia mendatangi rahib, belajar. Sampai pulang ke rumah terlambat, dipukul sama orang tuanya. Terus demikian hingga kemudian dia mengadukan kepada rahib. Hingga kemudian rahib mengatakan, kalau kamu ditanya oleh tukang sihir, maka katakanlah hadatsani ahli, orang tuaku menahanku sehingga aku terlambat. Kalau kamu ditanya orang tuamu kenapa terlambat, jawab saja hadatsani sahir, tukang sihir menahanku. Hingga kemudian, nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda sebagian atau menunjukkan tanda-tanda sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui pemuda ini. Ada sebuah gabah, binatang besar yang kemudian menghalangi jalan yang biasa dilewati pemuda ini. Dia ambil batu. Kemudian dia berdoa, "Allahumma ya Allah, in kana amrur rahib, kalau seandainya perkara yang ada pada rahib itu benar, maka binasakanlah hewan itu dengan lemparanku. Tapi kalau yang benar itu tukang sihir, nah, maka jangan kau matikan." Kemudian dia melempar dan ternyata hewannya mati. Ternyata yang benar adalah tukang sihir. Yang benar adalah rahib. Kemudian dia menceritakan hingga rahib mengatakan, "Engkau telah mencapai derajat yang lebih tinggi daripadaku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan hikmahnya, pemuda tadi mampu menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit buta, nah, penyakit belang kulitnya dan segala macam, biidznillah. Hingga datang kemudian seorang jalis, teman duduk dari raja, yang kena penyakit buta, mendatangi si pemuda tadi dengan membawa sekian hadiah. Nah, dengan membawa sekian hadiah, Singkat kata, pemuda tadi mensyaratkan kalau ingin sembuh, dia akan berdoa kepada Allah, tapi dia harus beriman. Kemudian dia beriman kepada Allah, datang kepada raja. Kemudian disampaikan bahwa dia telah beriman dengan rohnya. Pemuda tadi marah, raja tadi marah. Hingga kemudian singkat kata, ketika dipaksa ajaran dari mana ini, hingga akhirnya sampai di rahim. Tempat duduknya raja ini kemudian dipaksa oleh raja untuk meninggalkan keyakinan dia bahwasanya yang memberikan kesembuhan, yang memberikan, yang menghidupkan, mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala, rohnya pemuda tadi. Tapi tidak mau. Teman duduk raja ini tidak mau. Nah, maksudnya dia tidak mau mengikuti atau kembali kepada agama dia terdahulu. Karena raja ini marah tatkala dia mendengar di sana ada Tuhan selain dia. Kemudian didatangkanlah gergaji. Gergaji, ikhwan. Nah, kemudian diletakkan ala ras di atas kepalanya. Ditanya lagi sama raja. Nah, tinggalkan. Erji ila dinika min qabl, kembalilah kepada agama terdahulu. Tidak mau digergaji. Subhanallah, setengah tubuhnya hingga jatuh ke tanah. Dia datang rahib, dipaksa untuk meninggalkan agama dia dan mengakui bahwasanya raja itu adalah Tuhannya. Tidak mau. Pun demikian didatangkan min syar, gergaji, kemudian gergaji kepalanya, setengah tubuhnya jatuh ke tanah. Ini ujian yang menimpa umat-umat sebelum kita dalam rangka mempertahankan iman, dalam rangka mempertahankan tauhid. Nah, belum menimpa pada diri kita. Bersama dengan begitu kita merasa surga sudah di depan kedua mata kita. Ah, masuk surga ya sudah pastilah saya. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Anna al-iman wa at-tauhid islahun fil ardi. Dan yang benar itu adalah kebalikannya, bahwasanya keimanan dan tauhid itu adalah memperbaiki, membuat kebaikan di bumi ini. Wa annal kufra wal ma'asi wal fusuqa wa dhulma wa tughyana ifsadun fil ardi. Dan bahwasanya kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, perbuatan melampaui batas itu merusak bumi. Itu merusak bumi. Nah, karena di antara poin yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimallahu taala, kata beliau, fahdhar minal umur al-muharramat. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena seluruh perkara-perkara yang haram, la khaira fiha. Seluruh perkara-perkara yang haram itu tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Baik keharamannya itu adalah haramun mahdhun, haramun rajihun, atau haramun musawir, semuanya sama. Nah, syarrun mahdh, ya. Baik keharamannya itu karena memang syarrun mahdh, betul-betul murni kejelekan, atau syarrun rajihun, keharamannya disebabkan karena yang lebih kuat itu lebih banyak kejelekannya dibanding kebaikannya, au syarrun mustawin, atau kejelekannya itu sama dengan kebaikannya, haram semuanya, semuanya enggak ada kebaikan. Baik keharaman dari jenis syirk, kesyirikan, wal kufur, kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, perbuatan melampaui batas, semuanya tidak ada kebaikan sedikit pun. Nah, la khaira fiha. Karena setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan pasti di sana mengandung mafsadat. Nah. Musa wa qawmuhu islahun walladhi alaihi fir'aun wa qawmuhu ifsadun. Adapun yang ada pada Musa dan kaumnya itu adalah al-islah, perbaikan. Adapun apa yang ada pada Musa dan kaumnya itu adalah kerusakan. Lakinnahum akasu al-amra, tapi mereka itu membalikkan fakta yang ada. Fasammu al-islaha ifsadan wa hadha da'bul kufari wal musyrikin wal munafikin daiman, tadi yang kita sebutkan. Namun justru mereka itu menamakan al-islah perbuatan yang memperbaiki dengan kerusakan, dan ini adalah kebiasaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik yang tadi kita singgung di depan. Nah, daiman, senantiasa demikian. Ahlul batil itu senantiasa demikian. Nah, orang-orang khawarij menuduh ahlu sunnah salafiyin sebagai murji'ah. Apa, gak berani jihad, gak berani ini, gak berani itu. Wah, itu orang-orang murji'ah itu. Mereka mengatakan amalan itu gak masuk dalam definisi iman. Murji'ah itu. Buktinya mereka gak berani berjihad. Diajak demonstrasi gak berangkat. Diajak mencela pemerintah gak mau, murji'ah gitu. Lihat, khawarij. Sebaliknya orang-orang murji'ah menuduh ahlus sunnah salafiyin sebagai khawarij. Orang kok dikit-dikit kafir, keluar dari Islam, khawarij itu mereka itu. Wong dia masih percaya kok bahwasanya ada Allah, kok masih bisa dikatakan dia telah keluar dari Islam. Ya memang dia gak sholat, ya memang dia gak haji, gak mau zakat, tapi dia masih percaya Rabbnya dia itu Allah dan membenarkan tasdik Rabbnya dia Allah. Kok bisa dikatakan dia telah keluar dari Islam? Dia orang murji'ah. Itu orang khawarij mereka itu. Mudah mengkafirkan, mudah mengeluarkan ahlul Islam. Karena orang-orang murji'ah mereka memang ta'khirul amal minal iman. Mereka tidak memasukkan amalan nah, dalam definisi keimanan. Jadi iman itu sekedar mengucapkan dan yakin dalam hati, sempurna keimanannya. Walaupun gak sholat, walaupun dia gak sholat, tapi dia masih bisa, masih percaya Rabbnya dia adalah Allah. Nah, ini orang-orang murji'ah. Walhaq, dan yang benar, nah, sebaliknya. Ahlu sunnah berlepas diri dari paham murji'ah, ahlu sunnah berlepas diri dari paham khawarij. Nah, يسمون المصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة ويسمون المؤمنين الموحدين الذين يدعون إلى توحيد الله وعبادته يسمونهم بالمفسدين في الأرض. Mereka menamakan orang-orang yang berbuat kebaikan, perbaikan, dan menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah. Mereka juga menamakan orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang berjawab kepada tauhid Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka namakan itu semua dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mengetahui di antara faedah kita mengetahui keburukan dan kejelekan itu agar kita berhati-hati. Dan di antara faedah kita mengetahui sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW agar kita bisa bersabar tatkala mendapatkan ujian dan musibah. Bahwasanya orang-orang terdahulu pun merasakan yang jauh lebih berat daripada apa yang kita rasakan. Tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Lusunnah salafin kerjaannya ngerebut masjid. Nah, lihat, tuduhan gak berdasar. Mereka memang orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dengan benar tentunya, rincian-rincian keimanan kepada Allah. Sehingga ahlu sunnah salafiyun, alhamdulillah, mereka menjadi orang-orang yang bersemangat dalam memakmurkan masjid. Sholat lima waktu di dalamnya, majelis taklim di dalamnya, menghidupkan berbagai macam bentuk ibadah di dalam masjid. Kemudian datang tuduhan menguasai masjid. Nah, ahlu sunnah senantiasa berbuat al-islah, kebaikan atau perbaikan di atas muka bumi ini, kemudian dituduh dengan teroris, ekstremis, merongrong kekuasaan. Padahal ahlu sunnah tidak pernah tidak pernah membuka aib, membongkar aib penguasa. Mereka senantiasa as-sam'u wa ta'ah. Ini nanti yang akan merongrong kekuasaan. Wala haula wala quwata illa billah. Isbiru ya ahli sunnah, isbiru, bersabarlah wahai ahli sunnah. Nah, dan itu pula yang disabdakan oleh Nabi SAW, bersabarlah hingga kalian menemuiku di telaga Al-Haud, ya, di telaganya Nabi SAW. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terusir dari telaganya Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin yang bisa kami sampaikan di malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjuki kita, membimbing kita kepada jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan senantiasa Allah mudah-mudahan mengampuni kekurangan, kekeliruan, dan ketidaktepatan apa yang kita lakukan selama ini. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Visualnya kan? Ada pertanyaan? Betul. Apa yang dimaksud Musa Afrika yang dituduhkan Syarobi? Bukan dituduhkan Syarobi. Nah, Musa Afrika itu adalah orang-orang yang mengobarkan fitnah Su'afika. Fitnah Su'afika. Fitnah ini pertama kali dimunculkan oleh Dr. Muhammad ibn Hadi, wafaqahullah. Su'afiqah maknanya adalah jamak dari su'fuk. Su'fuk adalah laisa lahu ra'sul mal, orang yang gak punya modal. Maknanya orang yang gak punya ilmu, gak punya hujah, dinamakan su'fuk. Jamaknya su'afiqah. Dari sini faham? Baik. Kemudian Dr. Muhammad Ibn Hadi wafaqahullah melemparkan tuduhan ini kepada sebagian masyayikh salafiyin yang dikenal dengan keilmuan mereka, senantiasa bergelut dengan ilmu. Syekh Arafat, Syekh Abdullah Dhafiri, Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali hafizahumullah ta'ala. Beliau menuduh dengan ini orang-orang su'afiqah. Baik. Tatkala fitnah ini kemudian semakin gencar, Syekh Rabi hamidallahu taala meminta kepada Dr. Rabi, Dr. Muhammad ibn Hadi wafaqahullah, untuk mendatangkan bayinat, penjelasan, hujjah, bukti, dalil. Dan disampaikan, ditulis, disampaikan kepada Syekh Rabi. Kemudian ditelaah oleh beliau hafizallahu taala, dan sampai akhirnya keluar jawaban dari beliau yakni Syekh Rabi hafizallahu taala, bahwasanya apa yang ditulis itu adalah bukan merupakan dalil. Qad qara'tu harfan bi harfin, kata beliau, kurang lebih maknanya aku telah membaca huruf per huruf dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi namun aku tidak mendapati di dalamnya ada hujjah, ada dalil yang bisa dijadikan pegangan menuduh saudaranya sebagai sa'afiqah. Setelah keluar penjelasan demikian, terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang muta'assib, orang-orang yang fanatik, yang kata Syekh Rabi Hafidzallahu taala, yang la yatarabba, yang tidak terdidik dengan pendidikan salafiyah yang benar, fanatik, taklid, ikut-ikutan, wis pokoknya Syekh Muhammad bin Hadi pokoknya. Tapi ketika ditanya hatu burhanakum in kuntum sadiqin, mana hujah kalian kalau kalian itu jujur, mana? Gak bisa menyebutkan. Nah, gak bisa menyebutkan. Hingga kemudian Syekh Rabi Hafidzallah taala menasihati, kemudian dengan berjalannya waktu kemudian keluar ucapan beliau Hafidzallah taala, jangan kalian datangi durusnya, pelajarannya, tinggalkan dia hingga dia bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang dia zalimi. Nah, bahkan disebutkan yang terakhir ini pula, apa yang dia sebutkan, yaitu maksudnya apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi, itu lebih berbahaya dari apa yang ada pada Abdurrahman Abdul Khalid. Karena yang diserang oleh mereka itu adalah langsung para masyayikh, para masyayikh, yang ujung-ujungnya itu adalah Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Syekh Rabi itu teman-temannya adalah teman-teman yang jelek. Nah, teman-teman yang jelek. Nah, teman-teman yang pandai memutarbalikkan fakta dan lain sebagainya. Nah, orang yang mengobarkan fitnah ini dinamakan musafik. Musafik. Nah, musafik itu kan fa'ilnya. Fa'ilnya. Orang yang mengobarkan fitnah sa'afiqah. Ya, kalau di Indonesia dipelopori oleh Abul Mundir Duk Akmal hadahullah, dan juga Abu Muawiyah Askari hadahullah. Nah, ini yang gencar di awal-awalnya mengobarkan fitnah ini, hingga kemudian memang tidak memiliki modal, mereka lah sejatinya yang sa'afiqah. Sampai detik ini mana hujahnya, mana dalilnya, tidak disebutkan. Nah, bahkan yang dulu mereka ulama yang jadikan mereka pegangan mengingkari, Syekh Usama Al-Amri wafaqahullah, nah, mengingkari apa yang dulu dijadikan hujahnya oleh Ustaz Askari hadahullah. Dan ini pentingnya ibrah bagi kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Fitnah akan datang silih berganti. Fitnah akan datang silih berganti. Nah, baik itu datang melalui pintu syubhat maupun melalui pintu syahwat. Dan masing-masing kita tidak bisa. Masing-masing kita tidak bisa kemudian memiliki jaminan saya akan selamat dari fitnah. Oleh karena itu, upaya dari kita yang pertama dan utama, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalan kita, berteman dengan orang-orang saleh. Jangan berteman dengan ashabul masyakil. Jangan berteman dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, rusak akhlaknya. Jangan berteman dengan mereka. Jangan berteman dengan ahlu dunia. Bertemanlah dengan orang-orang saleh, yang kalau kita keliru dinasehati, yang kalau dia keliru kita bisa menasehati. Kan demikian haknya pertemanan. Kalau kita salah dinasehati, kita pun jadi lapang dada dengan nasihat dari saudara kita. Sebaliknya, kalau ada saudara kita kekeliruan, juga kita nasehati, dan semoga saudara kita pun juga berlapang dada. Nah, tapi kalau dia menjalin pertemanan dengan orang-orang yang selama ini bermasalah, baik manhajnya, akhlaknya, adabnya, lama-kelamaan akan menyeret, menjalas janas. Orang yang senantiasa bermajelis itu akan jadi sama. Begitu? Wallahu ta'ala alam. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.